Spesial buat Aksi Community. Sonia, hanyalah diriku yang selalu mencintaimu. Shalalalalalalalala, shalalalalalalalalala. Nyanyi sama dong. Kepadamu aku cinta, kepadamu hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibimu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun yang kan dapat menyentuh tubuhmu. So pelindung dari cahaya dan debu, aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh, Sonia. Masukkan Aksi Community. Terima kasih ya. Asik. Mata.